الحمد لله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله في malam hari ini kita memulai pembacaan kitab syarah Fadlul Islam, keutamaan Islam. Perlu kita ketahui keutamaan Islam sehingga kita mencintainya sebagai satu agama yang kita anut, yang kita peluk, yang kita jalankan, dan kita bangga dengan Islam ini, dengan keutamaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang kesempurnaannya dan keridaannya terhadap agama ini. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Baik, Allah ridha terhadap Islam ini sebagai satu agama, satu keyakinan. Dan Allah tidak akan menerima agama apapun, keyakinan apapun di luar agama Islam. Setelah diturunkannya agama ini, syariat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayral islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Wa may yabtaghi ghayral islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia anut, untuk dia jalankan, untuk dijadikan sebagai satu keyakinan, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi, siapapun dia. Baik. Maka kita memulai dari malam ini insyaallah. Baik. Dengannya insyaallah kita mengenali agama kita dengan keutamaannya sehingga kita bangga dengan keislaman kita. Barakallahu fikum. Bersyukur dengan keislaman kita. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in, babu fadlil Islam. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengannya kita minta bantuan pertolongan bab keutamaan Islam. Yaqulu syarih hafizahullah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah pemelihara semesta alam, dan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya semuanya, keluarganya. Amma ba'd, adapun setelah itu, setelah pujian terhadap Allah dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syekha al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi kitab at-tauhid wa kitab usul iman wa kitab fadlil islam wa kitabil kabair daraja ala ma daraja alaihi al-muhaddithun. Sungguhnya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kitab Tauhid, Kitab Usulul Iman, Kitab Fadlul Islam, Kitab Kabair, daraja ala ma daraja alaihi al-muhaddithun, beliau menempuh menjalani apa yang telah dijalani oleh para ahlul hadis dahulu kala. Fi annahu fi hadhihi al-kutub ya'ti bit-tarajum wa yasuqu ba'daha al-ayat wa al-hadis. Beliau sama seperti para pendahulunya dari kalangan ahlul hadis, dia menulis kitabnya dengan tarajim, yakni penulisan bab, kemudian dibawakan ayat-ayat dan hadis-hadis setelahnya. Fa huwa ya'ti bit-tarjamah allati tatadammanu ma tufiduhu an-nusus allati yasuquha ba'daha. Beliau membawakan bab yang mengandung faedah-faedah atau kesimpulan-kesimpulan nas yang dibawakan oleh beliau setelahnya. Wa hadhihi tariqatul muhaddisin. Dan ini metode penulisan kitab yang telah dilakukan oleh para ahli hadis, kal Imam Al-Bukhari wa ghairihi, seperti Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, beliau menulis bab dan bab itu merupakan fikih dan kesimpulan Al-Imam Al-Bukhari, dan yang mendukungnya adalah hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau setelahnya. Fa huwa la ya'ti bi kalamin min 'indihi, beliau tidaklah mendatangkan ucapan dari diri beliau sendiri. Wa innama ya'ti bima dalla 'alaihi al-kitab was sunnah wa aqwali as-salafis salih. Akan tetapi beliau mendatangkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah dan ucapan salafus salih. La kama yaquluhu a'da'uhu innahu ata bi madhhabin hamis yusammunahu al-madhhab al-wahhabi. Tidak seperti apa yang dilakukan dan dikatakan oleh musuh-musuh beliau bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan madhab yang kelima. Yusammunahu al-madhhab al-wahhabi, yang mereka juluki dan namakan dengan madhab Wahhabi. Tamthiran anhu wa an da'watihi. Julukan-julukan ini disematkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam dan kaum muslimin sebagai tamthiran anhu, membuat lari orang-orang dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, seakan-akan apa yang beliau bawa adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan oleh beliau. Padahal tidaklah beliau mengada-adakan sesuatu dari pribadi beliau, semuanya dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Gelaran barakallahu bikum Wahhabi ini disematkan agar supaya orang jauh dari beliau dan jauh dari dakwah beliau. Waqad kana 'alimun min ulama'il Hind kullama faragha min darsihi rafa'a yadayhi wa ja'ala yad'u 'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fa sami'ahu ba'dun nasihina fa ja'ala mu'allif Syekh wa kitab at-tauhid. Dulunya ada seorang ulama dari ulama-ulama India, kullama faraga min darsihi rafa'a yadayhi wa ja'ala yad'u 'ala Syekh Muhammad bin Wahhab. Setiap selesai orang ini atau ulama ini menyampaikan pelajarannya, langsung mendoakan kejelekan atas al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik. Setiap selesai belajar, dia berdoa kejelekan untuk Muhammad bin Abdul Wahhab. Fasami'ahu ba'dun nasihin. Kemudian ternyata hadir bertepatan pada saat itu orang yang menginginkan kebaikan. Maka dia pun mendatangkan karya tulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berupa kitab Tauhid. Wa naza'a ghilafahu alladhi fihi ismu syekh. Dirobek pembungkusnya sehingga tidak ada tercatat siapa penulis kitab ini. Taib. Wa qaddamahu ilaihi yas'aluhu man huwa mu'allif hadzal kitab. Fata'ammalahu dhalikal 'alim wa ja'a min al-ghadi wa qala lil rajul alladhi qaddamahu ilaihi hadza min mu'allifati al-Imam al-Bukhari. Tayyib. Setelah orang ini mencopot pembungkusnya, dia serahkan kepada alim tersebut sambil bertanya, siapa gerangan penulis kitab ini? Tayyib. Fata'ammalahu dhalikal 'alim wa ja'a min al-ghadi. Kemudian diperhatikan kitab ini. Baik. Dan dibawa pulang dan datang pula keesokan harinya sambil berkata kepada orang yang menyerahkan kitab tadi. Wa qala ar-rajul alladhi qaddamahu ilayhi hadha min mu'allafat al-Imam al-Bukhari. Ini termasuk tulisan al-Imam al-Bukhari. Termasuk tulisan al-Imam al-Bukhari karena konteksnya sama, bab kemudian hadis, di ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda ar-rajul ghilabahu alaihi, kemudian orang yang memberi tadi menyerahkan sampulnya yang sudah dirobek, dipisahkan dari kitabnya sambil mengatakan, hadza huwa Ibnu Abdul Wahhab alladhi tad'u alaihi. Ini tulisan dan karya ilmiah Muhammad bin Abdul Wahhab yang senantiasa engkau doakan kejelekan atasnya. Fanadimal alim, maka sang alim pun menyesali perbuatannya. Waja'ala yada'u li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ba'da kulli dars. Akhirnya beliau sang alim ini merubah keadaannya dari biasanya mendoakan kejelekan atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah itu beliau kembali merubah menjadi mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa fi hadzal kitabi bayyana awwala usulil iman tsumma fadlal Islam. Dan di kitab ini beliau menerangkan usul iman kemudian fadlul Islam, keutamaan Islam. Wa dzalika li anna ad-dina yatakawwanu min thalathati maratib. Yang demikian karena agama ini terdiri dari tiga tingkatan. Al-martabatul ula al-Islam, al-martabatul tsani al-iman, al-martabatul tsalitsa al-ihsan. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Barakallahu fikum. Kama jaa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana tadi yang telah datang hadisnya dari Abi Hurairah, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barisan yawman lin-nasi fa atahu Jibril. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barisan yawman lin-nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir berada di tengah-tengah manusia, kemudian datanglah Jibril, faqala mal iman. Kisah panjang sesungguhnya, kemudian diringkas oleh Syekh. Kemudian Rasulullah, kemudian Jibril bertanya, "Mal iman?" Maka Rasulullah mengatakan, "Al iman wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa bilqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si." Yani iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, dan pertemuan dengannya, beriman kepada Rasulnya, dan beriman akan hari kebangkitan. Qala mal Islam? Kemudian Jibril bertanya, apa Islam itu? Qala al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi. Engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata al-mafruḍa. Dan engkau menegakkan salat dan mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qala mal ihsan? Kemudian Jibril bertanya, apa ihsan itu? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa dan mampu kondisi seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat engkau. Ila akhiril hadis. Fa hadhihi maratibud din, maka inilah tingkatan agama. Al-martabatul ula al-Islam, tingkatan pertama adalah Islam. Tsumma fawqaha al-iman, kemudian di atasnya lagi adalah keimanan. Tsumma fawqaha al-ihsan, kemudian tingkatan tertingginya adalah ihsan. Fahuwa rahimahullahu arada ayyubayna al-islam wal-imana fi hadal kitab usulil iman. Beliau pengen menerangkan al-islam wal-iman fi hadal kitab, dalam kitab ini usul iman, tentang iman. Barakallahu bikum. Wal-babul awal min abwabi hadal kitab huwa babu fadl islam sumat bahu bi abwabin ukhra mislu babi wujubil islam wa babi tafsiril islam wa ma yukhriju minal islam. Yani diterangkan bab berikutnya seperti bab wajibnya berislam, kemudian bab tafsirul islam, wa ma yukhriju minal islam, dan apa-apa saja yang menjadikan orang bisa keluar dari Islam. Karena ada perkara yang menjadikan orang harus melakukannya dengannya dia masuk Islam, dan ada pula perkara-perkara yang ketika orang melakukannya maka dia dicap sebagai orang yang keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan besok bi idznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.